عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله في الهدى والآخرة له الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد بن عبد الله إمام المتقين وصاحب الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. لا يكون في مجلس كلمان يؤدي فائدة وتقوى بإذن الله ورحمته ورحمة الله سبحانه وتعالى. من رسول الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا ملقيا أو غنى مصريا أو مرضا مفسدا أو هرما مفسدا أو موتا مبهدا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر أو كما قال حديث رواية إمام الترمذي. Di dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umat Islam supaya kalau nak jadi sendiri bukan umat Islam yang baik, kita kena berhati tujuh perkara ini. Yang pertama, jangan kita tangguh, jangan kita tunggu sampai kita jadi orang-orang yang dipakirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan kita tangguh sampai kita dijadikan orang kaya. Yang ketiganya, janganlah kita tangguh sehingga Allah datangkan sakit yang boleh merosakkan diri kita sendiri. Nak jadi baik, kita nak jadi baik ini semua orang nak jadi baik. Tetapi tak lama orang yang cepat-cepat nak ubah supaya jadi baik. Kalau kita tanya siapa yang nak jadi jahat, tak ada orang nak jadi jahat. Semua orang nak jadi baik. Kalau kita tanya ibu bapa, mana ibu bapa yang nak anak dia jadi jahat? Tidak ada ibu bapa yang nak anak dia jadi jahat. Tetapi dalam masa yang sama dia atuh anak dia supaya jadi jahat. Lalu dalam nak jadi baik ini jangan tangguh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana hidup baik mereka akan dijumpa sakit yang mana sakit itu boleh membinasakan diri mereka sendiri. Hari ini muslimin dan muslimat yang dihormati saya, kita tanya penyakit-penyakit yang wujud dalam dunia ini, penyakit yang pelik-pelik, penyakit yang dulu mana tak pernah orang tahu, hari ini ada macam-macam rupa penyakit. Yang mana penyakit-penyakit itu sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala yang beri kepada penduduk alam ini. Apabila sahaja manusia lupa kepada Allah, di antara balaknya Allah turunkan sakit yang tak boleh disembuhkan oleh sesiapa juga melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau kita salah seorang daripada manusia yang ditimpa penyakit pelik ini, lalu pada ketika kita merana sakit ini baru kita nak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maknanya kita termasuk dalam kumpulan manusia yang agak terlewat di dalam nak mengubah diri kita jadi hamba Allah yang saleh, yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu ramai orang yang ketika dia hatinya dia lupa pada Allah, pada ketika sakitnya dia mula ingat pada Allah, dia mula semayang takbir, dia mula bangun tengah malam semayang tahajud, dia mula jadikan semayang hajat itu sebagai amalan harian dia. Sedangkan pada ketika dia sehat ini tidak pernah dia melakukan perkara-perkara yang seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala ini juga. Lalu amalan yang kita buat ketika kita sakit sudah tentulah tidak sesempurna amalan yang kita buat ketika kita sehat. Pada waktu kita sehat, kalau kiranya kita banyak buat amal, insyaAllah amal yang kita buat boleh buat lebih daripada amal yang kita buat pada masa kita sakit. Lalu nanti sallallahu alaihi wasallam mengingatkan manusia, jangan tunggu sakit baru nak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah haraman bukhidah. Dan nak jadi orang baik ini jangan tunggu sampai kita umur tua. Yang mana tua kita itu muslimah boleh menempatkan kita nyanyuk dan tidak tahu diri kita sendiri lagi. Walaupun ramai orang yang Allah panjang dan umur dia, dihinggakan sampai kita-kita hilang tindakan dia. sehingga sampai ke satu tahap nyanyuk dia, sehingga sampai ke satu tahap anak timah pun ada suka dengan dia. Ini kuasa Allah Subhanahu wa Taala. Allah boleh beri benda yang macam ini kepada siapa yang dia minta. Lalu berhati-hatilah umat Islam semua supaya balak seperti ini juga didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada kita semua. Allah mahukan ini juga ataupun kita tanya sehingga akan Allah datangkan kematian, yang kematian itu sifat yang mendadak sekali. Hari ini cerita orang mati ini satu cerita yang kadang-kadang tak masuk akal. Cerita orang mati hari ini cerita yang boleh menyebabkan ramai orang terkejut. Orang tengah sehat boleh mati, orang tengah sakit perut tak mati. Ini cerita Tuhan, ini kerja Tuhan. Apabila Allah pergi jumpa Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, ma'adhar roh? Wahai Rasulullah, apa benda yang dikatakan roh itu? Pelik. Yang kata cerita hidup, cerita mati, ini cerita pelik. Orang yang boleh bangkit berjalan, duduk, makan, minum, berjembang dan sebagainya, ini orang yang ada roh, orang hidup. Tapi orang yang terlentang, terbujur, kaku, pasang kemian, sebelah ini orang mati, tak ada roh. Lalu cerita roh, ini pelik juga. Masuk dia pun tak nampak, keluar dia pun tak nampak. Ada dia orang hidup, tak ada dia orang mati. Lalu seorang daripada sahabat Nabi rasa pelik. Pergi jumpa Nabi, dia tanya Nabi, mana roh? Apa benda roh ni? Nabi itu tanya jawab. Nabi kata, sudah lah, tanya cerita pasal roh ni bukan cerita aku, bukan kerja aku, aku tak ada cerita. Allah turunkan wahyu pada Nabi, yas'aluna ka'anil roh. Qul ar-ruhu min amri rabbi, wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Mereka tanya engkau tentang roh, katakan kepada mereka, roh ini kerja Tuhan aku. Dan tidaklah aku berikan ilmu kepada manusia ini melainkan sedikit sekali. Cerita roh ni cerita Tuhan. Tuhan nak bagi hidup siapa itu hak dia. Tuhan nak bagi mati siapa itu hak dia. Tidak ada manusia boleh komplain soal roh yang menjadi soal mutlak Allah Subhanahu wa Taala ini. Kita tengok hari ini Allah boleh matikan sesiapa yang dia buka pada dia bila masa yang dia nak. Allah tidak syaratkan orang yang nak mati ni orang sakit. Dan Allah tidak syaratkan orang yang nak hidup ini orang jahat. Bahkan hidup mati ini semata-mata terletak di dalam bidang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Baru-baru ini kawan saya tahu. Musa lagi. Tahu dia akak Musa di rumah perempuan di Islam. Dia orang semeruk, faham. Di majlis akak Musa, dua hari lagi masa penuhi, dia balik ke rumah dia di semeruk. Nak ambil mak dengan bapak dia, nak bawa pergi makan sendiri di rumah dia perempuan. Dia balik dari rumah perempuan, lepas majlis akak Musa sampai di rumah bapak dia, memang malam tu tidak. Pagi hidup, tengok tak bangkit semalam semua. Mak dia tergelak, imut kaki, bayut sampai kepala. Dia kata orang itu, imut kaki, bayut kaki, sampai pindah mana kepala tak bayut. Tapi kalau imut kaki, sampai kepala kepala, bayut di kereta lagi. Kadang lampu tengok, di mata berjelek kat katuk. Panggil tak ada apa dah, mulut berkenangan. Rupa-rupanya dah hari ni, mak dah. Dah hari mak dah, umur baru 30. Tak ada signal apa, tak ada tanda apa, tak ada isyarat apa. Balik daripada majlis akad nikah, baru adakan majlis akad nikah. Tak duduk sekali lagi dengan isteri dia. Balik ke rumah, sehat walafiat, tak ada apa. Sampai di rumah, tidak ada adabu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Bila tiba sahaja ajal mereka itu, Allah tidak akan lewatkan walaupun satu tahap, dan tidak akan diawalkan walaupun satu tahap. Ini kematian. Yang sepatutnya semua manusia rasa intah. Yang sepatutnya semua manusia kena ambil pengajaran. Bahawa kita sekali-kali tidak ada hidup tongkat langit. Bahawa kita sekali-kali tidak ada kudrat, tidak ada kuasa untuk menolak ketetapan Tuhan. Kalau Tuhan tetapkan kita mati, terima sajalah. Kalau sekiranya ditetapkan kita mati ketika kita sedang beriman kepada Allah, alhamdulillah. Tapi kalau ditakdirkan kita mati ketika kita melakukan amal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Taala, alangkah malangnya hidup kita di hari akhirat itu. Muslimin dan muslimat yang dapat mati sia. Kebilai masjid ini. Kebilai masjid ini pelatinan dulu pun mati dalam keadaan dia itu. Nak semayang maghrib di masjid ini, dia yang baik. Dia yang azan. Selepas azan, dia yang berkhamah untuk semayang maghrib di masjid ini. Selesai semayang maghrib berjamaah, dia beritahu dekat tu imam, dia kata itu dia nak kena pergi ke dunia Allah tanjuk nak pergi mengajar kita kira ni tak apalah, balik rumah dulu. Sampai di rumah bagi tahu dekat isteri, dia kata malam ni nak kena pergi ke dunia Allah ada mengajar kita di sana, tapi rasa tak apa tidak pada isteri dia kata tak rasa tak kenal. Lihat lagi emang berlaku. Jadi tentang dirinya berbeda lagi dengan orang kenapa juga. Kenapa? Bawa kereta dia. Sampai 10 malam, orang punya awak telefon orang dia. Telefon tanya awak ikat tak mayari dan mikro berlaku 10 orang tak mayari. Ini dia kata ikat keluar dia. Ini tak lagi pokok dia tinggal di mana-mana. Ini dia kata dia berlaku tak sampai lagi ni apa ni? Sebenarnya semua tak beri telefon balik rumah dah tak sampai lagi. Ini dia mula tak silap kok. Walaupun ke imam masjid negeri, tanya ke imam mereka dia beritahu kat saya dia nak pergi negeri. Ini cerita orang nak mati. Cerita orang nak mati. Lalu akhirnya bila dah pukul 12 lebih, tak ada lagi ke imam masjid negeri telefon dekat pihak polis. Suruh tolong cari sana. Mana pun yang orang tuan. Polis tak boleh terima report itu. Mereka 24 jam hilang baru boleh cari. Tunggu sampai pukul 2 pagi tak ada lagi. Telefon balik polis lagi cari. Tunggu polis cari juga-juga. Lama-lama polis pun tak ada report keluar cari gitu aja. Pukul 4 pagi tengok-tengok van dia duduk di tengah padang. Di antara petang gelap nak pergi ke petang nyawa tu ada satu padang. Van dia duduk di tengah padang. Ini cerita orang nak mati ni. Polis tu tengok dulu pelik nombor dulu dalam van tak ada orang. Pukul di belakang sana tengok ada orang yang tidak mungkin dengan tayar van tu. Dia letak bantai begini, tidak kerah kamu. Kami tak bantik, kami tak bantik, saya tengok dah ada orang dah. Mereka tak pengenalan apa semua, baru kau. Inilah orang yang dilaporkan hilang tadi. Hilang tadi. Lepas maghrib nak pergi mengajar di masjid, sampai tengah jalan, azab dia tetap tata azab, berasa penat, berhenti rekat di tepi jalan, dia memang berbawa bantai sendiri, akan vendor, buat turun, tidak ada bantang, dia tak pukul nak hilang, tak ada tidak pun. Ini cerita yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maukan mudhira, kematian yang datangnya mendadak sekali. Dan kita cerita benda ini bukan saja nak bagi nak cerita nak bagi orang lain yang tidur lah, jangan ada tidur. Yang kita cerita ini supaya kita ambil akibar, kita ambil pengajaran bahawa kematian itu boleh menyerang manusia pada bila-bila masa. Bahawa kematian itu dia tak tunggu orang tu sedia nak mati baru mati. Bahawa kematian itu tak tunggu orang tua ada duit baru mati. Bahawa kematian itu tak tunggu anak tinggal balik berhimpun baru nak mati. Bahawa kematian itu mesti bagi tahu ke orang dulu kata tak tahu masih tak perut baru nak mati. Ya, sebaliknya kematian itu akan menyerang manusia ini pada bila-bila masa. Atau bila sampai ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kata Nabi lagi, awid dajjal, fasyarru ra'ud yang hadir. Ataupun kamu sanggup untuk menjadikan diri kamu orang baik sehingga kan dajjal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala nak turun ke alam ini turun untuk merosakkan manusia semua. Tunggu punya tunggu nak jadi orang baik, tiba-tiba kiamat malam ini. Tiba-tiba turun tanda kiamat yang besar iaitu Al-Masih Dajjal. Dajjal ini kalau ikut keterangan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu makhluk Allah yang diturunkan di akhir zaman yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada dia macam-macam ilmu yang Allah pinjam dekat dia bermacam-macam kuasa. Apa yang dia kata semuanya jadi. Apa yang didakwa oleh Dajjal sebagai neraka pada masa itu, maka itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang didakwa oleh Dajjal sebagai surga, maka itulah neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau Dajjal ini kata kering lautan, maka keringlah lautan itu. Kalau Dajjal kata jangan ikutlah manusia. Dajjal boleh buat apa yang dia suka kerana Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kuasa pada dia. Ketika itu, manusia akan terbahagia. Ada manusia yang terus beriman kepada Allah dan tidak menerima Dajjal ini sebagai Tuhan dia. Tetapi ada manusia yang rapuh imannya, yang apabila Dajjal itu turun mendakwa diri dia Tuhan, maka segeralah mereka mengaku bahawa Dajjal itulah Tuhan mereka. Itu dari Tuhan kedua Allah itu. Di Israel, di lepas ada sepertinya. Dia dakwa dia mulia dan hidup kuat daripada Tuhan orang Belanda daripada orang Islam ini. Dia dengan tokong dia, itu kuat daripada orang Islam dan Tuhan orang Islam. Masuk dalam para abad kita. orang ni telah baca-baca, baca lunak mengikut kepada diri sudah baca. Ini perkembangan terbaru, perkembangan yang nak menguji sejauh mana sensitiviti, sejauh mana umat Islam rasa sensitif, sejauh mana umat Islam rasa terhina apabila dia dan Tuhan dia dan agama dia dihina di dalam surat amat, di depan mata amat. Tetapi berapa ramai daripada umat Islam hari ini yang baca surat amat itu menganggap kenyataan dalam surat amat itu sebagai satu cabaran kepada diri umat Islam pada hari ini. Berapa ramai daripada umat Islam yang baca surat amat itu rasa nak marah kepada bangsa bukan Islam yang semakin hari semakin berani, bukan sahaja menjengkai muka orang Islam, bahkan semakin berani dia merendah-rendahkan agama Islam dan Tuhan umat Islam, iaitu Allah Subhanahu wa Taala. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in dulu, kalau sekiranya mereka melihat Nabi dia buat sesuatu yang tidak baik oleh orang bukan Islam, mereka bangun berdiri pada masa itu juga kerana semata-mata mereka tidak mahu tengok Islam, Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran dan sebagainya dihina di hadapan orang ramai itu. Tetapi apabila umat Islam hari ini tidak hilang rasa sensitif, tidak hilang rasa apa bila nak kata sensitif ini, tidak hilang rasa prihatin, rasa tak faham bila orang buat apa bukan Islam tak faham, dia cuma banyak balik dari Allah memang dari Pak Wali. Bila dia tengok orang bukan Islam, sahabat Islam, dia kata depan memang berani lah, itu tak takut tak bisa. Dia tidak rasa dia perlu bangun untuk mempertahankan Islam itu daripada terus dihina, daripada dipijak dan dipandang rendah oleh orang bukan Islam yang ada di dalam dunia pada hari ini. Malam ini kita tengok berita masing-masing pada kecam Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu dengan sebab isu bosnya. Majlis Bangsa-Bangsa Bersatu yang disaja sebenarnya oleh Amerika Syarikat itu pun tak berasa apa. Semasa George Bush jadi Presiden Amerika dulu, ketika orang tanya dia, kenapa Amerika tak masuk campur apabila orang-orang Serbia duduk semelih orang Islam di Bosnia? Dia sebut kata betul tak ada orang kena semelih di Bosnia. Kenapa cerita ni? Satu dunia orang tahu kata umat Islam di Bosnia di semelih, dibunuh, dihidup, perut dan dikelak badan dia, hidup-hidup. Tiba-tiba Presiden satu negara besar Amerika Syarikat tak tahu kata ada orang kena bunuh di Bosnia. Dia tanya banyak reporter yang tanya dia, pemerintah yang tanya dia, ada kenapa Amerika tak masuk campur. Dia tanya balik, betul ke orang Bosnia kena bunuh? Dan cerita dia tanya balik ni masuk pula dalam surah Al-Baqarah, beritahu kat kita umat Islam tak asli lagi, umat Islam tu bingung-bingung lagi Amerika ni, umat Islam tu ucap lagi rokok yang Amerika pun, umat Islam tu bantu lagi Amerika ni, umat Islam tu berasa Amerika ni lah yang boleh menjaga keamanan di dalam dunia ni. Umat Islam masih lagi tak nampak bahawa yang boleh menjaga dan mempertahan mereka ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Muslimin dan muslimat yang dihormati Islam, ini adalah persoalan akidah. Kita sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah sebelum dia berhijrah ke Madinah, 13 tahun Nabi gunakan semata-mata untuk membentuk akidah umat Islam. Bilal bin Rabah daripada seorang hamba abdi kulit hitam yang tidak ada martabat dan kedudukan dia dalam masyarakat, bila dirapak daripada seorang manusia yang tidak dipandang oleh masyarakat semua, dengan sebab dia terima Islam, Allah angkat martabat dia, Allah letak dia pada tempat yang cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Ketika Nabi melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi sampai di surga, Nabi terdengar bunyi satu suara yang cukup sedap, yang suara ini Nabi rasa biasa banyak dengar. Nabi tanya Allah, dia tanya Allah, bunyi suara apa tu, apa suara macam ni? Allah kata itu suara Bilal bin Rabah, sahabat kita bila ketemu kamu di sana. Allah tunjuk Bilal seorang hamba kulit hitam ini dengan sebab dia menganut Islam, dengan sebab dia sanggup mati semata-mata kerana Islam, Allah angkat martabat dia tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Bila buktikan akidah dia, keyakinan dia, iman dia kepada Allah Subhanahu wa Taala, walaupun dia letak mati letak dia ke dada dia, dia cuma mesti sebut Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Dia cuma mesti sebut Allah itu esa, Allah itu esa, Allah itu esa. Orang tak batu macam dalam dadah dia, orang kata bilang. Kalau sekiranya Tuhan yang ada kuasa, sampai Tuhan yang ada batu macam dalam. Dia tak peduli soalan apa pun orang kata dekat dia, dia kata Allah pulang. Allah tu pulang. Kita boleh sampai ke hasil. Kita hari ini boleh sembang kalau, tapi tak kena uji lagi. Kita hari ini boleh cakap bersemangat, tumbuk, naik telefon di petani, kita orang pun boleh, pada tak kena uji lagi. Kita hari ini boleh tumbuk meja kedai kopi sampai terbalik kawan, pada tak kena uji lagi. Tapi kalau sekiranya datang ujian seperti yang kena ke atas para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, adakah kita tak beranjak daripada ujian ini? Kita hari ini kena uji sikit ya. Lepaslah. Kita belum sampai ke tahap orang yang kita boleh cukup jauh tinggal Islam. Kita hari ini cuma diuji sikit ya. Orang kata tak kita kalau ini betul-betul nak ikut Islam itu atau dunia yang tak biasa. Jadi kalau kita Islam ya. Kita kena semua dia. Ini juga Allah tidak ya. Kalau diukur Quran semua kali, kalau diukur hadis Nabi semua kali, teruk kita nak duduk kat mana? Ada orang Islam yang tak macam itu. Orang Islam hari ini mana diuji dengan sedikit penghutang. Orang lipat itu ya. Apa yang dia nak ceramah dia? Itu cuma yang kata orang ni. Ini yang nak buat air juga. Itu tu bukan main ceramah dia nak kata orang. Apa yang dia nak buat? Apa yang dia nak? Dia nak buat lepak di dalam ni tak ada. Lalu dia duduk rumah. Dia lepak dia tak boleh nak buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah hantar dia ke alam ini bukan nak ajak menurut orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah hantar ke alam ini untuk ajak orang. Orang ni kalau ajak nak kita hafal tak dia mana betul hak mana tak betul, dia tak tahu mana betul hak mana tak betul. Lalu kita kena hafal ke orang hari ini jangan buat macam ni. Ini tak betul, ini dosa, ini maksiat, Allah marah, akibat dia masuk neraka. Kalau kamu buat jauh daripada rahmat Allah. Kita kena hafal betul saja. Lalu dia tak, oh rupanya tak betul. Oh, selama ni saya ingat betul. Siapa nampak tak kata betul? Habis tengok ustaz tu pun dulu. Orang lain ni, dia tidak merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Tapi dia rujuk kepada ustaz. Ustaz ni bukan tak boleh rujuk. Boleh rujuk. Selagi mana dia tak jadi rujuk. Tapi bila ustaz pula jadi rujuk, dia rujuk kepada dekat dia. Dia pun jatuh merumah. Dia pun jalan kabut. Bini dia pun tak boleh tunduk nak tanya apa dia. Tidak tahu dah, kata soal aurat ini, Allah. Sejak daripada nasi yang bangkit dan sebagai nasi, sejak daripada turun rakyat sejak, sudah dimaklum dan kepada kita semua yang dikatakan aurat bagi orang laki-laki itu di antara pujat dengan itu. Yang dikatakan aurat bagi orang perempuan itu kecuali buka dan dua tapak tangan. Ya, ilah Allah, dua tak ada kira-kira tapak tangan. Saya tak ada sendiri pula, Ustaz. Lalu ustaz ada yang menentang diri. Dia bujak lalu merentang rata. Jadi kalau orang merajak pada dia tak jadi kawut ya. Ini dia bila tak pakai terumbung. Orang bertanya dia, dia tahu ustaz ni pakai terumbung ni wajib kan tak? Dia nak jawab tak? Dia nak kata wajib, sampai tak pakai haram. Dia tak wajib. Dia nak jawab ini orang yang buat rindu. Apa kan dia yang nak jawab dia buat rindu? Allah dia kata saya ni Allah kalau kata nak tidur tidur tu dia kata nak bingkut tu mana dia tak tahu mana maka mana lalu dia sedar dan dia menyesatkan pula orang yang tanya dia lalu kalau masyarakat bersetuakan dia merajuk semata-mata pada dia jahannam hasil masyarakat ini itu sebab seorang sahabat Nabi Wa'ad bin Jabal dia sebut dalam satu kata-kata dia dia lalu salah sama hari Fa'inna qadrihi ala nasi adil. Dia kata berhati-hatilah kamu dengan kegelinciran kamu ulama. Bila ada orang adil kegelincir daripada ruh dia, kamu kena jaga-jaga. Kerana pengaruh dia dalam masyarakat besar sekali. Masyarakat tu kata dia ustaz, apa-apa tengok dia, sedangkan dia tak betul. Maka akibatnya masyarakat yang berpedoman dan pada dia turut jadi tak betul, sama macam dia tak betul. Jadi kita menasihatkan umat Islam hari ini. Selama Allah subhanahu wa ta'ala sebut. Di dalam ayat dia, فَإِنْ كَانَ زَقْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُجُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Kalau kamu duduk sendiri faham, bukanlah pendapat tak satu pendapat selalu duduk jadi selain. Di dalam sesuatu perkara, maka rojokkan dia dalam Allah dan Rasul. Yang ini Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak suruh rujuk kepada ustaz. Tetapi Nabi suruh rujuk kepada Quran dan hadis. Lalu kita lihat kepada Quran dan hadis ini, kalau sekiranya tinggal laku ustaz seorang lain mana pun bertanggap dengan apa yang Allah sebut dalam Quran dan hadis dengan melihat dari kain kita ini. Kita kena pegang Quran, kita kena pegang hadis. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebut, kata Nabi, taraktu fikum amray ma'in tamat taktum bu'imat lam tadimu abada kitab Allah wa sunnati al-kamakar. Nabi kata, aku tinggal pada kamu ini dua benda. Nabi tidak tinggal diri pada kita, Nabi tak tinggal tanah pada kita, Nabi tak tinggal rumah besar pada kita, Nabi tak tinggal pangkat kedudukan pada kita, Nabi tak tinggal benda-benda lain pada kita. Melainkan dua benda ini saja yang Nabi tinggal pada kita. Apa dua benda itu? Dua benda yang kata Nabi, kalau kamu pegang dengan dua-dua benda ini, lan tadillu abada, kamu tak sesat dah sampai bila-bila. Kitab Allah wa sunnati, dua perkara itu adalah kitab Allah yang ada Al-Quran. Wasul Nabi dan sunnah aku yang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk memahami Quran dan hadis ini kita perlu pada orang lain, kita perlu pada ustaz. Tetapi orang lain dan ustaz yang kita nak rujuk ini cuma berarti ya Allah. Akhir zaman ini banyak kita berdiri dari jemaah yang dia orang kita. Ini nak yang ditekan yang sangat-sangat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa dia duduk di Poidah Masjid, semasa Nabi duduk di Poidah Mekah. Nabi 13 tahun tekan tentang soal akidah dan keyakinan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga belas tahun. Kita hari ini bangun mula dengan kitab ini juga. Tiga tahun. Tiga tahun dimula Ustaz Mahdi ikut jadualnya 2 minggu sekali. Tapi berada di dunia jadi sebulan sekali. Sebulan sekali ini Nabi kita baru 3 tahun Nabi. Adakah sama dengan sahabat Nabi yang dibentuk, yang diproses yang ada di Pak Nabi dalam waktu hari ini? Cuma tengok. Sahabat Nabi tidak banyak hidup sehari-hari selagi berhubung ada masalah. Jumpa Nabi apa-apa hal rojok kepada Nabi. Tunggu wahyu Allah turun. Ini bentuk sahabat yang Nabi hidup. Ini bentuk sahabat yang Nabi proses sebab. Kita hari ini bulan jadi semenaji. Bagaimana mungkin iman kita boleh sampai ke tahap iman yang dimiliki oleh para sahabat Nabi Rasulullah alaihi wasallam. Kita baca banyak di dalam kitab. Di dalam kisah para sahabat, bagaimana mereka yang terlibat di dalam medan perang. Ada di kalangan mereka yang anak panah tercacak di perut betul. Nak cabut sakit. Maka mereka tunggu waktu semayang. Bila dia tak kebira tu dah haram Allahu Akbar. Orang mari cabut anak panah tak wajah kaki. Ini bukan cerita dongeng. Ini bukan cerita yang sengaja di reka-reka. Tapi ini perkara benar yang berlaku di kalangan para sahabat Nabi. Ridwanullah alaihi wa sallam. Kita tak boleh sampai. Kita hari ini sebenarnya yang tak pernah rasa bosok. Kita hari ini boleh dakwah. Mari yang kita bosok. Bunyi nyamuk boleh bilang. Bunyi nyamuk tambah bunyi rekaasi. Bunyi jadi. Bukut jadi rekaasi di turun di padang. Tidak sedang lupa, orang-orang tak akan lupa. Bagi apa yang kaya hati kita dia? Punya kacau fikiran kita hari ini. Punya kacau, punya berterabut. Punya tak senang, tak tenang. Punya tak tenang. Tunggu juga kalau main dia, kalau tak main rombok. Yang dia akan kuasa, mau. Tak berjik, tak mau main. Bila main bergerak, aku, no. Yang ini pun bentuknya. Kalau ini bentuk dia akan kuasa. Yang macam mana kita nak? Allah, Allah, Allah. Tanya-tanya lain. Kenapa kita nak jadi al-sa'ah? Pas-sa'ah dia ada al-wa'amah. Apapun bertanggung nak jadi baik, sehingga akan Allah takdirkan hari kiamat berlaku. Dan ketahuilah hari kiamat itu adalah hari yang cukup pahit bagi manusia semua. Sesuai dari kiamat yang dihormat kita. Di dalam semua hadis Nabi SAW, Nabi berkata, kata Nabi ini, ra'aitul barit atas hajabat. رأيت رجلا من أمتي جاءه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره لوالديه فرده عنه. Maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semalam aku bermimpi. Nabi itu malam dia bermimpi. Itu pagi ketika dia tak semalam subuh, Nabi sambil berjalan keluar, dia cerita dekat sahabat dia. Kata Nabi, sesungguhnya semalam aku mimpi. Mimpi aku ajaib sekali. Kata Nabi, ra'aitu rajulan min ummati. Aku tengok di dalam mimpi aku, ada satu orang laki-laki daripada umat aku ini. Ya'ahu malakul maut. Datang kepada dia malaikat maut. menyebabkan roha yang mencari nyawa dia. Jadi mungkin kawan manusia yang mereka mengumum dekat dia nak cari nyawa. Raja'ah ibu yang diwajidai, maka datanglah kepada malaikat maut itu. Amal yang lelaki ini buat, yaitu amal dia buat baik kepada dua ibu bapa ini. Para dakwah ibu, maka malaikat maut balik itu tanda tak ada dicabut nyawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita pada kita bahwa buat baik pada ibu bapa ini perkara yang anak-anak itu untuk ulangnya. Tinggalkan amal baik yang dibuat oleh anak-anak kepada ibu bapa ini boleh membantu manusia itu ketika dia sedang tengah menghadapi sakaratul maut. Itu tengok contoh yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita Al-Qamah ini satu cerita yang semua orang pernah dengar, bukan saya tak pernah dengar, tidak berapa kali dengar berdasarkan. Cerita Al-Qamah, seorang laki-laki daripada sahabat Nabi yang sayang ke bumi dia lebih daripada sayang ke rumahnya. Jadi bahkan akhirnya apabila Al-Qamah nak mati, dia tak boleh mengucap dua kali syahadat, tak boleh dia. Sedangkan dalam hadis yang dikatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir sekali keluar daripada mulut dia la ilaha illallah, dia berpeluang masuk syurga. Ya Allah baik, dia berpeluang masuk syurga. Juga dia tadi masuk syurga tu kan. Ada orang faham, dia kata-kata sebut dia mati adalah selamat dia. Ya, mana dia buat dosa, kita nak balon dulu. Kita nak balon dulu, jangan buat mudah. Itu sebab kita tengok dalam drama televisyen lah. Ni amul. Ha, jahat dari mana pun jadi tak tahu nak mati ya. Ini tak perlu baca takdiran yang dibuat oleh ulama muhaddidin, baca boleh habis. Dia kata di sana yang dimaksudkan barang siapa akhir kalimah keluar daripada mulut dia la ilaha illallah dan kalal jannah, maksudnya dia berpeluang masuk dalam syurga, bukan kata dia terus masuk syurga. Nanti dia nak minta dulu. Tapi kita tengok ada orang Islam hari ini. Hari ini ada kematian. Petang tadi kita dapat cerita langsung. Cerita langsung. Mula kali dia cerita dua tiga hari dah depan dia duduk di tanda tidak tak muka. Nanti cerita orang lain juga. Pastilah selalu lalu dia tak buat lagu tu. Tapi tak tahu lah. Hari tu pun makan. Saya dengar dia ada cerita tu. Yang tadi dia bagi satu tanya dia aku. Cerita memang dia lagi. Semua tanya. Hari tu dia pergi lagu tu. Kalau tak hati, tak apa. Kalau kita tanya di duduk-duduk, tapi kalau kita hati, jadi juga. Kalau kita tanya di duduk. Jadi, kalau kita tanya di duduk. Sama lagi. Kalau kita tanya, orang yang kita kata, kalau kita tanya di rumah itu, selalu, kalau kita tanya, kalau kita tanya, kalau kita tanya, kalau kita tanya, kalau kita tanya, kalau kita tanya, kalau kita tanya, kalau kita tanya, kalau kita tanya, kalau kita tanya, kalau kita tanya, kalau kita tanya, kalau kita tanya, kalau kita tanya, kalau kita tanya, kalau kita tanya, kalau kita tanya, jadi masalah pun ada, tapi ini dia berita dia panggil dia dari sini. Jadi tak ada benda nak sembang. Dia tak ada tu. Sebab dia tak apa lagi. Ya, sini dia berkata, eh, kasih Pak Ia dengan apa lama anak saya kata, dekat hari ini, dia dah ilah ini berkata. Ya. Walaupun hamba Allah ni masa hidupnya, Masya Allah, dengan kita rekod tak pernah nilai dengan Allah. Ha? Aku yang putih dan palas yang putih juga. Tapi yang putih dan tak letak dia putih bola pakek. Putih tak melur, naik tak betul. Kalau balik dia putih, awak dia nak putih jangan lah kan palas ya. Kita marah betul lah dengan orang Islam yang buat dia borang macam ni. Marah berujur. Kalau tak malu dekat Tuhan, kalau tak malu dekat Allah sekalipun, malu putih yang putih, dia bayar dia lah. Tak, dia boleh buka, letak, pasok dan pakek titikan dulu. Lepas tu tak ni pula dia dah tengok nombok topi pula dari sini lipat buang topi terletak tu sekali-sekali dengan tukang putih letak lah topi tu. Dia tengok nombok tu tak main kan lah kan tak nombok orang main pakai letak tu tak betul balik. Masa Allah kan letak sedang dekat Tuhan pun tak ada tukang putih lagi lah. Letak ni dekat Tuhan pun tak sedang, dekat tukang putih pun tak sedang, dekat tukang imam pun tak sedang, dekat ustaz pun tak sedang, dekat bapa pun dia tak sedang. Ini cerita orang akhir zaman ni. Inilah yang Nabi kata ditumpah sampai Nabi berdoa dengan tumpah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi dekat-dekat nak akhir hayat dia tiba-tiba Nabi angkat tangan berdoa. Kata Nabi, Allahumma la yudrikni zamanun wa la tudriku zamanan la yuttaba'u fihi al-alim wa la yustahya min al-halim qulubuhum qulubul a'ajim wa halsinatuhum halsinatul haram. atau anak-anak. Nabi kata, ya Allah, Allahumma la yudrikni zamani. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku minta banyak-banyak supaya aku tak jumpa dengan zaman ini. Wala tudriku zamani, dan aku minta kamu, sahabat-sahabat aku juga tak jumpa dengan zaman ini. Apa ni, zaman apa tahu dengan ini, Nabi minta tak mau jumpa, Nabi tolong doa supaya sahabat juga tak jumpa ni, zaman apa ni tahu dengan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, la yuttaba'u fi bin alim. Zaman di mana orang alim sudah tidak diikut oleh orang ramai lagi. Orang alim itu. Kalau Nabi kata pasal zaman itu. Dia pasal dia duduk bimbang di kepala bimbang tu, bila kawan itu, dia kata main orang itu. Ini cerita ya. Cerita yang berlaku pula ni. Kalau empat tahun dan tak lagi dia ada main sekarang, mampu lemah. Kawan nak dengar ni pun, jom. Tak betul, tak hidup. Burung betul, tak hidup. Takut orang tu. Pasal apa? Pasal tak hormat dah, tak orang alim ni. Kau nak, khutbah nak buat? Dia tanya pula. Bila dia tak dah lah, bila orang tu main dia cakap lah dia. Dia kata, hang nak khutbah ada aku lah. Khutbah ni, orang ni maaf, dia nasib. Dia kata, tentang dia lah lah dia. Mereka nak kasi mantap ni lepas tu. Bukan dikelulikan apa, bukan diherankan apa, bukan disiankan apa. Nabi tak mau jumpa zaman ini, Nabi tak mau dan Nabi doa supaya sahabat dia juga tak jumpa dengan zaman yang ada ketika di manggap ini. Bukan meriah memang tak, orang pun ada manggap. Nabi minta, aku tak mau jumpa dan kamu sahabat jangan jumpa zaman di mana la yuttaba'u fi al-alim, orang alim sudah tidak diikut lagi. Kerja orang alimnya apa? Jadi tekong tanya. Ini yang benar orang alim di akhir zaman. Jadi khalifah Yasin. Cerita jadi khalifah Yasin ni pun mana betul. Karena masjid dia ada dua tiga orang alim. Tetapi bagi kat kawan yang tak pergi ke dia, tak mutu lagi. Ambil langkah kepala aku. Nak jadi khalifah Yasin tak ada apa. Allah, buat aku baik. Punya, tak tak maruahnya. Haa, itu sebab orang tak heran ke kan? Nabi tak mahu jumpa zaman di mana orang alim bersabatnya duduk di bawah. Berbeza dengan zaman ulama-ulama besar dulu, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Ibn Hanbal. Mereka ini orang alim dan mereka diikuti oleh orang ramai. Imam Syafi'i, dia guru dekat Imam Malik. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, dia guru dekat Imam Malik. Imam Al-Maliki. Dia pergi guru dekat Imam Malik itu. Bawa satu kain khas. Dia sampai di masjid, Imam Malik naik atas masjid. Nak semayang dia ambil satu yang Imam Malik pakai tu dia jumpi dalam kain. Kain yang dia bawa khas. Masuk dia duduk mengajak Imam Malik mengaji. Beradak muka dengan Imam Malik. Habis Imam Malik mengajak, nak turun masjid tu Imam Jatik ni turun di bawah, letak selipar bagi elok Imam Malik bawa balik ke dalam dia. Imam Jatik ni balik ke rumah nak tidur kaki dia tu, dia tak mau tunduk ke rumah Imam Malik kerana dia bimbang ilmu yang dia ambil daripada Imam Malik tidak ada keberkatan dia. Ni zaman orang alim tu. Tapi orang alim tu, dia sendiri menjatuhkan maruah dia, maka orang tidak ada rasa hormat pada dia. Kalau ada pun orang takut dia. Takut apa? Takut apa? Takut kat ni dia tak main. Dia ada paling kuat dengan dia. Itu mana? Kalau tak dapat dia jadi tekong tanya lah apa dulu. Orang alim dia akhir zaman. Yang hanya berperangan baca doa selama. Yang hanya berperangan baca kita baca doa. Itu yang dalam semua yang dalam hati dia. Nanti tak nak jumpa selama ini. Zaman di mana orang lain dia rukuh sekali, tak ada hormati, tak sekali ditanya dulu oleh masyarakat. Walau yasak ya minal hali. Zaman yang Nabi tak mahu jumpa dia tu ialah zaman di mana orang tak rasa senang kepada orang-orang yang baik-baik. Kalau dalam masyarakat dulu, kalau dia ikut imam masjid, dia semua orang senang. Semua orang senang. Bila kata berlaku krisis dalam rumah tangga suami isteri berlaku berbanyak dan sebagainya, nak imam apa? Imam di rumah. Kita tadi dia bisa dipakai imam, kita tu imam dia tak biasa. Tak siapa orang dipakai imam, tak siapa orang hormat dia tak biasa. Tapi hari ni, orang yang tak pun puasa di bulan Ramadan, duk belakang kedai, duk imam roti pelantang ayak botol, duk imam lalu dia panggil, duk imam. Ayat imam, mari tengok ayah, kau di mana? Sikit pun tak nak rasa sedang, dia tak kira imam. Ini zaman yang Nabi tak mau tengok. Yang Nabi tak mau jumpa, yang Nabi doa, darbat juga jangan lupa. Ada satu iman, buat sebab di sebelah jaya. Kita tak ada jaya. Mereka, mereka. Udah-udah lah, mereka tersebut semua. Saya tanya lagi untuk iman tersebut, apa apa? Baca, saya nak tunjuk tak bisa ada dari satu tahap. Saya nak tunjuk. Tahap itu satu hayat, saya nak tunjuk, kata tahap. Dia kata satu hari, dia kata. Saya tengah di Unawak, depan rumah saya. Mana satu budak muda? Bawa girlfriend yang belakang itu. Dia boleh berhenti betul dia pergi belakang rumah tu imam ni. Dia letak girlfriend dia turun. Dia tu pula titik girlfriend dia sekali depan rumah tu imam. Tak tahu lagi kau tu. Tak kena lah orang tuan tu imam. Kuat tak kena lah. Kena sangat. Ayah tu boleh buat itu. Saya dah nak tunjuk. Saya dah berhubungan juga. Tak tahu boleh buat balik tu. Dia tu. Imam ni tengok-tengok dia dekat belakang macam tu je. Lain mana dia dekat tu. Balon dia belakang. Dia kata. Dia punya kaitan lagi. Dia kata dulu. Dia kata lebih semangat daripada kita kata tadi. Mana ni kan ni? Belakang tu yang ringan. Umat dia dah dekat. Belakang tu. Kau dia dekat. Dia tak betul ni yang lain. Yang aku buat ni berodak dalam ni. Macam rumah flat yang dekat tu. Dah lah. Tetap. Tak suka saya tengok anda maksiat yang jumpa dekat mata saya. Yang lain. Malam itu si tua. Malam hari, malam isya balik rumah. Agar itu sebelah malam dengan pindah yang berkodak ni yang berdua sama. Bagi Allah, dia tahu dia tahu. Tak ada dia pergi kerja dia pula. Dia tahu dia senang. Mama kayu tidak tengah jual dia keluar. Oh, dia. Ini yang Nabi dah sebut dalam hadis tadi kan. Dia dah tu helak dah. Dia minta tu nak mak budak tadi. Oi, dia dah tunggu mak main dalam. Kalau pun dia main dalam. Dia bawa dia. 6 jam itu. Jadi mak dia kata ketat. Ketatlah orang ni. Tak beri lah kepada dia jadi. Anak dia nak berada pula. Dia buat saya kat rumah dia. Kalau pula kita ni nak tinggal lagi nak tinggal. Dia memang nak tidur kan. Maknanya kalau orang lepas dia memang tidur lah. Tapi dia tak ada main dulu lah. Ya, kalau lepas ni boleh tidur lah ya. Ha? Dia nak dalam gudang bini, dia tak kena sapi lah, kita kutuah lah, dia pun dah nampil dia lah, dia duduk tu lah. Dia tak ada lawan kita lah tu, dia panggil tak mudah sedang. Dia tak mudah sedang, mudah sedang, dia seram lah, jangkut tak lepas lah. Lama lah kita keluar, tu. Ya, kita bimbang lah, kita bimbang dia perintah benda ni, nanti tak mau tengok. Ya, kita bimbang lah, di kalangan lah tu, kata hantu ada anak kita, hati dia lah. Cuma bagus ni. Tuhan Maha Pengasih beraturnya dari satu kawasan yang kita telah buat di negara Eropah. Sebetulnya kita kalah. Mohon Maha Pengasih kawasan Melayu saja untuk kawasan yang agak ke dalam suci Tuhan yang kata rasa. Tapi sebab kita tu kawasan kampung ini, senang kita nak bentuk anak anak kita. Tapi kalau sekiranya kita tak ambil kesempatan yang ada ni, anak kita juga ada dosa. Saya ingat ada ibu bapa yang mau anak-anak dosa. Tanda seorang ibu bapa yang secara suka hati, secara suka rela nak anak dia jadi sengsara di dalam. Tidak ada seorang pun ibu bapa rasanya yang mau anak dia jadi gangster, dia popular. Tidak ada seorang pun rasanya daripada kalangan ibu bapa ini yang mau anak-anak dia jadi anak-anak yang berhakka pada Tuhan dan sekaligus berhakka pada ibu bapa dia. Jadi kita buatlah apa juga cara untuk jadikan anak-anak kita ini anak-anak yang Allah Ta'ala redha dekat kita. Sekaligus Allah redha dekat kita. Masjid ini dengan fungsi dalam diri. Kita sebenarnya kekurangan saya masjid yang sibuk di kawasan kita. Ini betul-betul cakap lah. Saya tengok di tengah kolom-kolom yang masjid tiap-tiap malam ada ceramah, ada mengajak kita tiap-tiap malam dibuji dengan orang yang boleh memberikan didikan kepada anak saya. Tetapi ketika pula itu yang telah tanggung ke masjid Masa Allah hidup dengan masjid jerupun dia dengan masjid baik pun yang masjid kongsi dia dengan Masa Allah. Dengan masjid kening dia di tempat dia baca lah dengan masjid Abdul Qadir yang begitu kan juga tiap-tiap malam ada orang yang kita tengok di boleh menangkan kelasku yang betul-betul hidup jamaah Tuhan sampai 5-600 orang satu malam. Dia tengok di Tukang Batu, penuh masjid malam kuliah ilmu yang penuh masjid macam malam Jumat. Tapi kita tengok pula di tempat kita cari lagi, kita tunggu masjid. Tak nak kemungkinan, kalau ada pun, kalau apa kelas dia yang duduk di tak apa, tak mau masuk. Tapi perkembangan yang cukup menyedihkan hati kita, pasal apa jadi macam tu? Yang ini harus dimaksudkan. Di dalam hati tadi lagi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ra'aitu rajulan min ummati qad bu'itha 'alayhi 'adzabul qabri fa ja'a bi wudu'i fastanfadahu min dhalik. Kata Nabi, aku juga mimpi semalam ada seorang lelaki daripada umat aku yang dia telah disediakan azab kubur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba datang kepada dia wudu'nya, air semayang yang dia telah wajib dia di muka bumi ini. Jadi akhirnya azab kubur itu dijauhkan daripada dia. Wudu' ini kalau kita baca dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu satu orang manusia yang terbiasa dalam wudu. Kalau kita dulu berhamman berkata itu ulama Allah, berkata berhubungnya kita. Nabi satu orang manusia yang terbiasa dalam wudu. Masalahnya, cerahlah dia wudu. Tidak pernah Nabi dia, diri dia terbiasa. Berada dalam keadaan tidak berwudu untuk jangka masa yang panjang. Masalahnya, sebab kita berwudu. Masalahnya, sebab kita berwudu. Kita hari ini berwudu cuma hari ini. Tukar semua orang muda di makan kerajaan. Muda di makan kerajaan. Tapi apa? Tukar semua orang kerajaan air. Cukup lepas ni. Jangan-jangan sebab. Tak ada yang senang dulu. Lohor, kalian sabuk, kalian sabuk, kalian sabuk, masuk asap. Tak ada yang senang dulu. Asap. Nanti tadi aku tak ada. Tak ada yang saya nak. Dia dah bilang maghrib. Dia dah bilang maghrib, mahnya orang. Dia dah maghrib, mahnya orang. Ini cukup lah. Maghrib, dia berwakan macam cukup. Kalau sebelum ini kita tak pernah semayang duha, insyaAllah kita latih supaya doa ini seluruh kali hari Ahad, hari Jumaat kita buat semalam doa dua kali. Kenapa satu sama? Tahun depan pula, lepas kita buat lagi pembuatan makna hijau, kita tak mahu satu lagi. Semalam wikir sebelum pula. Nabi SAW, semua hidup dia tak pernah bila semalam wikir. Kita nak semalam wikir, nak nanti bulan puasa, ayah kamu nak buat wikir. Jadi kita kena tambah. Sebab warna satu amalan tu kita tambah. Jadi kita mari pada malam ini, bukan sahaja nak penuhkan masa kita, tapi kita nak supaya umat Islam punya dekat masa dia, ingat balik apa yang dia berlaku di sini di orang dia, tengok balik apa tak mungkin bakal Islam ini bahawa Islam itu dia umumnya, dan mudah-mudahan dengan itu timbul rasa insaf masa kepada Allah. Sekaligus, masa umat dia membaca jadi, akhirnya membaca ini orang-orang yang nak tunduk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qul naqutu 'alaika min anba'i rusul ma yuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mawqifuhu wa dhikra lil mu'minin." Salat Allahu alaihi. Dalam ayat ini Allah kata, benda yang kami cerita ada dalam Quran itu daripada kisah para nabi dan para rasul itu tidak lain tidak bukan untuk menjadikan hati kamu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita cerita tadi ayat Quran dan hadis yang cerita bagaimana anda turun kepada manusia dan tubuhnya sebagainya ini. Ini semata-mata yang bagi hati manusia dekat pada Allah. Wajah asasi alam dunia. Masa datang cerita ini kepada manusia, semua yang penuh kebenar. Tak ada pada itu, semua yang benar kebenar, wa ma'udhubatul. Dan dia menjadi pengajaran kepada manusia. Wajibra alam mu'mini. Dan menjadi peringatan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengakhiri majlis ini, kita nak baca satu ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Sama Allah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma dzukiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fatujahum mublisu فَقُتِعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Barakah Allah Subhanahu. Dalam ayat ini Allah menuliskan kita. Kata Allah, maka apabila manusia lupa kepada benda yang telah diperingatkan kepada mereka, kita dah ingatkan banyak benda tadi. Kalau kita tadi, kita sebelum lain tak ingat lagi benda yang kita pesan tadi. Di antaranya kita sebut masalah aurat. Anak istri kita pasti akan betul aurat. Kita yang laki-laki itu adalah kita yang menutup aurat. Setelah kita diberitahu tentang perkara-perkara lain, tiba-tiba kita lupa kepada peringatan yang diberikan ini. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Bila manusia lupa pada peringatan ini, Allah akan lupa ke macam-macam nikmat pada manusia. Tengok Tuhan. Maksudnya, bila manusia lupa pada peringatan dia, dia akan dibalas. Tapi tak. Tuhan sebut dalam ayat ini, bila manusia lupa pada peringatan dia, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Aku buka segala pintu berkat, pintu rahmat yang ada di atas. Semua aku buka, lupakan macam-macam rumah kepada manusia yang lupa ini. Hatta idza farihu bima utu, sehinggakan apabila manusia tenggelam dalam keseronokan kerana banyaknya nikmat yang dia dapat terima, ketika itu akhirnya membatalkan. Kami datangkan kepada mereka anak yang sifatnya mendadak sekali. Selesai Tuhan. Bila kita ingat penduduk yang mengaku Islam ini terlalu lupa Tuhan. Semakin tak tiba-tiba, semakin tak tiba-tiba, semakin mendekatkan aurat, semakin melawan Tuhan, semakin berani bersabar ayat Quran dan hadis, semakin menjadi-jadi perkara ini, semakin nikmat Tuhan bagi kita lepas. Mungkin ini ada lagi aman ramai dengan rezeki banyak dengan kerja mudah dengan hari ini umur 50 pun kita dapat ni dah jalan dia pada hari ini enak kan 50 pun kita dah mahu kenapa kita awal-awal kita dah dulu dia mahu nak tawar dia tak kita jadi dunia orang tak mahu kenapa makin banyak bukan nak tawar dia tak tahu dia yang dunia orang bunuh kenapa makin banyak tak apalah tak jadi mahu orang bunuh. Kenapa masih banyak? Tak ada itu orang boleh mahu. Hari ini tak boleh dapat. Tak ada boleh lagi bapak boleh nak berhenti. Betul ya tak rumah? Orang satu hari ini yang buat dekat 450 tu bertahap lagi dalam tu. Dia mahu umur yang nak rumah. Jadi macam kerana itu dia senang. Orang tua ni buat cara orang tua. Dia buat cara orang tua. Orang pula betul, nanti kerja pula orang bukan tak boleh, tapi kena buat begitu. Dia tu punya perhatian, dia ni yang tak muda, dia pun pada muda juga. Bukannya, silahkan orang betul je. Ambil pasal, aku bukan ni, buat yang mana. Kenapa ni, pasal yang tu ambil sebut? Jadi dia sebut ni, dalam dalam ayat ni dia sebut. Manusia bila semakin lupa, dia kata Tuhan, dia pakai mulut dalam tu lupa lah tu. Dia ambil pasal, buka aurat tu lupa lah tu. Bila lupa ni, Tuhan bagi macam-macam nikmat dia ada. Tak pernah boleh bagi 400 bulan pada kena hari ni boleh 400 bulan. Dia biasa makan dalam pinggan tak ada nama tak telak nak makan dalam pinggan apa lah pun. Dia tu mak Tuhan bagi. Tapi ingat Tuhan kata, apabila manusia sedang tergenang di dalam nikmat ni, akhazlahum baghtatan, aku datangkan kepada mereka azab yang mendadak. Gam dia bagi sana. Fa'idahum mubilitul, manusia akan jadi lebih dekat. Yang aku lakukan adalah, wahai Allah Al-Azim, wahai Tuhan,